بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه المبين: وقوموا لله قانتين. وقال عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخاشعين محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam yang telah berfirman di dalam kitabnya yang agung, dan berdirilah kamu kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Dan Allah mengatakan pula tentang sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada imam orang-orang bertakwa dan pemimpin orang-orang khusyuk, Muhammad utusan Allah, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Ya Allah, tolonglah kami agar supaya kami mampu untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis Arba'in Nawawi, dan pembahasan kita masih berada di hadis yang nomor ketiga tentang rukun Islam, dan juga masih tentang rukun Islam yang kedua tentang sholat. Sepertinya pembahasan kita masalah sholat ini masih panjang, jadi kita mungkin masih lama di hadis ketiga ini. Karena untuk sekarang dan ke depan kita akan membahas bagaimana kita supaya bisa khusyuk dalam sholat kita. Karena ini adalah masalah yang penting, yang prinsip, dan tiap hari kita selalu melaksanakan sholat. Bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat? Beberapa waktu yang lalu pernah dikaji kitab-kitab tentang 33 kiat mencapai kekhusyukan dalam sholat. Dan insya Allah kitab ini juga yang menjadi rujukan saya dalam kajian hari Senin malam Selasa ini, tentang bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena kalau kita sudah khusyuk dalam sholat, maka kita akan merasakan nikmatnya sholat, dan benar-benar kita mendapatkan buah-buah dan hasil daripada sholat itu. Khusyuk ini sangat penting, dan setan itu berusaha semaksimal mungkin menggoda manusia supaya tidak khusyuk kalau sholat. Ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Hudzaifah. Ini sahabat istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang juga dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada rahasia itu disembunyikan, kecuali kepada sahabat Hudzaifah diberitahukan. Sahabat Hudzaifah mengatakan, dan juga sebenarnya ada riwayat hadis dari Rasulullah yang sama dengan ucapan sahabat Hudzaifah ini, yaitu kata beliau, awwalu ma tafqaduna min dinikum al-khushu' wa akhiru ma tafqaduna min dinikum as-salah wa rubba musallin la khayra fihi ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. Kata sahabat Hudzaifah, pertama kali yang akan hilang dari agamamu adalah khusyuk, dan yang terakhir akan hilang dari agamamu adalah sholat. Betapa banyak orang sholat tapi tiada kebaikan padanya. Hampir saja engkau memasuki masjid sementara engkau tidak mendapatkan di antara mereka orang yang khusyuk. Jadi jelas sekali ucapan sahabat Hudzaifah, dan juga ada hadis yang seperti ini maknanya. Yang pertama kali hilang dari agama Islam ini adalah khusyuk, dan yang terakhir hilangnya adalah sholat. Jadi maksudnya orang sholat itu banyak, banyak, tapi yang khusyuk itu sedikit. Karena yang pertama dicabut adalah kekhusyukan. Sehingga banyak orang sholat, sholatnya tidak ada kebaikan padanya. Kenapa? Karena tidak khusyuk. Jadi sholat tidak ada kebaikan. Mestinya sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholatnya tidak benar, tidak khusyuk, maka sholatnya tidak ada artinya. Mestinya sholatnya itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi karena sholatnya tidak benar, maka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga kita masuk masjid, sedikit sekali kita melihat orang yang khusyuk. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah rahimakumullah, orang yang khusyuk adalah orang yang sukses. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang sukses dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11, yang pertama-tama Allah sebutkan adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi orang yang sukses, resep sukses nomor satu itu adalah khusyuk dalam salat. Karena kalau orang khusyuk dalam salat, maka dia latihan menjaga konsentrasi, dan juga dia itu disiplin, khusyuk. Hatinya khusyuk, badannya khusyuk, tenang, penuh dengan ketundukan, penuh dengan kepatuhan, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan takut kepada Allah, penuh dengan harapan kepada Allah, penuh dengan cinta kepada Allah, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk lahir batin. Dan ini juga merupakan cerminan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu salat untuk Allah itu qanitin, dengan khusyuk. Yang dimaksud dengan khusyuk di sini sebagaimana ucapan para salafus saleh, ai ar-rukudu wal khusyu'u wa ghaddul basar wa khafdul jina' min rahbatillahi azza wa jalla. Kata salafus saleh, di antara hal yang termasuk khusyuk adalah sikap diam, khidmat, tunduk, menundukkan pandangan, serta merendahkan diri karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar khusyuk, waqumu lillahi qanitin, Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 238. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Dan khusyuk itu tempatnya di dalam hati, tapi buahnya sampai kepada anggota tubuh. Karena dalam tubuh kita ini pemimpinnya adalah hati. Kalau hati baik, semuanya ikut baik. Kalau hati rusak, semuanya ikut rusak. Jadi hati itu ibaratnya raja. Semua anggota tubuh ibaratnya adalah prajurit. Dan prajurit itu apa kata raja? Rajanya baik, prajuritnya baik. Rajanya rusak, prajuritnya rusak. Dan yang lebih bahaya lagi itu adalah orang yang khusyuk luarnya, sementara dalamnya tidak khusyuk. Nah ini bahaya. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luarnya tampaknya khusyuk, ternyata dalamnya tidak khusyuk. Yang mana ini dikenal dengan khusyu'un nifaq. Khusyuk nifaq. Khusyuk munafik. Karena orang yang ikhlas itu akan menyembunyikan kekhusyukannya. Jadi orang ikhlas di antara tanda keikhlasan itu khusyuknya disembunyikan. Bukan khusyuknya malah ditampakkan. Ada ucapan-ucapan yang sangat indah dari salafus saleh mengenai khusyuk munafik ini. Di antaranya dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Iyyakum wa khusyu'an nifaq." Faqila lah, "Wama khusyu'un nifaq?" Qal, "Antaral jasada khashi'an wal qalba laysa bi khashi'." Suatu ketika sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu berkata, "Jauhilah oleh kalian kekhusyuan munafik." Lalu ada orang yang tanya, "Apa itu khusyuk munafik itu?" Oh, maksudnya itu engkau melihat jasadnya khusyuk sementara hatinya tidak khusyuk. Jadi badannya itu kelihatannya khusyuk sekali padahal hatinya tidak khusyuk. Ini adalah khusyu'un nifaq, khusyuk munafik. Demikian pula ada ucapan dari Al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana yukrahu an yuriya ar-rajulu min al-khusyu' akthar mimma fi qalbihi." Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, adalah hal yang tidak disukai jika seseorang memperlihatkan kekhusyuan melebihi apa yang sebenarnya ada dalam hatinya. Jadi itu dibenci. Jadi dia menampakkan kekhusyuan pada tubuhnya yang ternyata hatinya tidak seperti itu. Kekhusyuan yang ada di badannya melebihi kekhusyuan yang ada di hatinya. Itu dibenci. Dan itu masuk dalam khusyu'un nifaq, khusyuk munafik. Sebagian daripada salafus saleh itu melihat ada orang yang sholat. Ketika orang sholat itu, ya dia menampakkan kekhusyuan pada kedua bahu dan badannya. Dan ini kita sering lihat ya seperti ini ya. Jadi orang itu kalau sholat, apa kedua bahunya dan badannya itu diangkat, diangkat demikian seakan-akan dia khusyuk sekali. Jadi bahunya diangkat seakan-akan khusyuk sekali. Ketika salah seorang salafus saleh melihat ada orang yang sholat model gini, ditegur, "Ya fulan, al khusyu'u ha huna wa asyara ila sadri la ha huna wa asyara ila mankibai." Hey fulan, khusyuk itu tempatnya di sini, di dalam dada, dalam hati. Bukan di sini, bukan di kedua bahu. Nah, ini indah sekali. Karena kita sering lihat orang di masjid itu kalau khusyuk bahunya itu diangkat. Seakan-akan kalau sholat ya, bahunya diangkat. Seakan-akan dia khusyuk sekali. Padahal menurut salafus saleh khusyuk bukan di tangan, bukan di bahu. Khusyuk itu ada di dalam dada. Apa artinya bahunya diangkat kayaknya khusyuk, ternyata hatinya tidak khusyuk. Nah, ini khusyu'un nifaq menurut sahabat Hudzaifah ini adalah khusyuk munafik. Hatinya tidak khusyuk, luarnya kelihatan khusyuk, atau kekhusyukan yang ada di luar lebih daripada kekhusyukan yang ada di dalam. Itu yang tercela sekali. Jadi kalau gitu dalam masalah khusyuk ini ada dua macam, ada khusyukul iman, ada khusyukul an-nifaq. Ada khusyuk iman, ada khusyuk nifaq. Kalau khusyuk iman itu benar-benar dia sholat khusyuk, hatinya khusyuk, anggota tubuhnya khusyuk, dia merasakan takut kepada Allah, berharap kepada Allah, rindu, malu, benar-benar mengagungkan Allah, hatinya hancur di hadapan Allah, dia mengakui nikmat-nikmat Allah yang turun kepadanya, dan sambil juga dia mengakui betapa banyak dosa-dosanya dia. Dia cinta kepada Allah, khusyuk sekali dalam hatinya, lalu diikuti oleh anggota tubuhnya. Nah, sementara kalau khusyuk munafik lain, badannya saja yang kelihatan khusyuk, ternyata dalamnya hatinya tidak seperti itu. Jadi dipaksa-paksakan badannya, zahirnya. Oleh sebab itu sebagian salafus soleh itu berdoa, berlindung kepada Allah daripada khusyuk munafik ini. Mereka berdoa, Allahu a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah daripada khusyuk munafik. Apa khusyuk munafik? Nanti telah dijelaskan. Khusyuk munafik itu badannya kelihatannya khusyuk, sementara hatinya tidak khusyuk. Jadi berarti kita ini penting sekali mulai sekarang jaga kekhusyukan supaya sholat kita ini ada nilainya. Sholat itu nikmat. Sholat itu adalah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan. Semua kebaikan ada dalam sholat kalau kita benar-benar khusyuk dalam sholat itu. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan sholat. Kalau ada masalah, beliau ambil air wudhu, beliau sholat. Dan beliau mengatakan dalam salah satu riwayat sahih, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan permata hatiku itu ada dalam salat. Ya, permata hati Rasulullah ada dalam salat. Beliau senang dengan salat. Sudah masuk waktu salat, beliau panggil sahabat Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, senangkan hati kami dengan salat. Adzanlah kau supaya kami bisa sholat. Jadi senangkan hati kami dengan sholat. Bukan sebaliknya, istirahatkan kami dari sholat, bukan. Tapi adzanlah kamu supaya kami sholat. Dan orang yang sholatnya benar, lalu dia sabar, dia adalah menjadi orang yang sukses. Dan ini tidak akan bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini di dalam surat Al-Baqarah, yaitu di ayat nomor 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk ini penting sekali. Kemudian juga Allah mengatakan tentang orang-orang yang khusyuk itu di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 35, bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang-orang laki-laki yang khusyuk dan juga orang-orang perempuan yang khusyuk. Mendapat ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang agung, yang besar sekali. Jadi yang pertama kali dianggap, dicabut dari umat Islam adalah khusyuk. Sebagaimana tadi ucapan daripada sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sama dengan ucapan sahabat Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Al-Haythami dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-umma al-khushu' hatta la tara fiha khashi'ah. Sesuatu yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan, sehingga engkau tidak melihat di antara mereka orang yang khusyuk. Jadi khusyuk ini pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, dia akan merasa tenang menghadapi segala macam permasalahan. Jadi sholat ini akan bernilai kalau kita benar-benar khusyuk dalam sholat. Ada sebuah perumpamaan yang sangat indah. Sholat itu ibaratnya kita memberikan hadiah kepada Allah, kepada raja ya. Ini satu contoh. Jadi sholat itu ibaratnya adalah seorang hamba sahaya perempuan yang dihadiahkan kepada raja. Nah, kita menghadiahkan apa? Apakah kita menghadiahkan seorang budak perempuan yang dia cacat? Dia lumpuh, bermata juling, bahkan matanya buta, kedua kaki dan tangannya putus, dia sakit, dia buruk rupanya. Ya. Seperti itu, bahkan sudah tidak bernyawa lagi. Jadi kalau orang sholatnya tidak benar, ibaratnya dia menghadiahkan kepada raja itu seorang hamba sahaya perempuan yang rupanya tidak baik, yang cacat, tangannya putus, kakinya putus, yang dia lumpuh, bahkan dia mati. Jadi kita persembahkan sholat kita kepada Allah seperti itu. Tergantung bagaimana sholat kita. Maka dari itu seseorang itu dalam sholat mendapat pahala tergantung kekhusyuannya. Jadi bagaimana kadar kekhusyuan kita, maka itulah kita mendapatkan pahala dari sholat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau tentang bahwa yang kita berikan kepada Allah dalam sholat itu tergantung kekhusyuannya. Innal abda la yusalli shalah ma yuktab lahu minha illa ushruha tis'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika sholat, maka yang dicatat bagi dia dari sholat itu hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan separuh. Laisalaka min sholatika illa ma aqalta minha, tiadalah kamu mendapat pahala dari sholatmu kecuali yang kamu khusyuk di dalamnya. Jadi orang sholat itu nilainya banyak. Ada orang nilai sholatnya 90%, ada 80%, ada yang cuma 50%, ada yang 40%, ada yang 10%, ada yang sholatnya tidak bernilai sama sekali karena memang dia tidak khusyuk dalam sholat. Jadi seorang mendapat pahala dari sholatnya tergantung kekhusyuannya. Dan khusyuk ini pendapat yang benar hukumnya adalah wajib. Harus sholat, harus khusyuk. Wajib. Kenapa wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang khusyuk dalam Al-Qur'an. Pujian-pujian Allah ini menunjukkan ini sesuatu yang penting, yang wajib. Bahkan Allah mencela orang-orang yang tidak khusyuk. Yang khusyuk dipuji, yang enggak khusyuk dicela. Berarti ini sesuatu yang penting, sesuatu yang wajib. Bahkan ada sebuah hadis yang secara tegas mengatakan seperti ini, yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin iftaradahunna Allah taala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allah 'ahdun an yaghfira lah. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. Terdapat 5 sholat yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktu ya. Barang siapa yang membaguskan wudhunya, sholatnya, menunaikan sholat itu tepat pada waktunya, menyempurnakan seluruh rukuknya, berikut kekhusyuannya di dalamnya, maka baginya ada janji Allah untuk mengampuninya. Jadi kalau khusyuk, salatnya benar, Allah janji akan mengampuni. Barang siapa tidak melakukannya sebagaimana tersebut, jadi kalau orang tidak benar salatnya, enggak khusyuk, maka ia tidak mendapat janji Allah tersebut. Jika Allah berkehendak akan mengampuninya, dan jika dia berkehendak akan menyiksanya. Jadi hadis ini jelas bahwa orang itu kalau khusyuk mendapat pahala dan ampunan dari Allah, kalau tidak khusyuk dia berdosa. Terserah Allah, Allah mau ngampuni dia atau Allah akan menghukum dia, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah materi pembahasan kita untuk malam ini dan malam-malam berikutnya tentang khusyuk ini, bagaimana upaya-upaya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat serta menghilangkan gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kita dalam sholat. Jadi mungkin untuk malam ini itu dulu sekedar materi pembuka, sekedar mukaddimah saja. Insya Allah mulai hari Senin nanti kita masuk poin yang pertama, kedua, sampai ke 33. Upaya-upaya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena kalau kita sudah bisa khusyuk dalam sholat, maka kita adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung, orang-orang yang bahagia. Sekarang ini banyak orang mencari kebahagiaan dengan jalan-jalan yang keliru. Dengan yoga, meditasi, dan yang lainnya, menyepi. Sebenarnya kita punya sholat, sholat yang khusyuk dinikmati. Bagaimana caranya khusyuk? Ya insya Allah sabar dulu. Tiap-tiap Senin jam 8, jangan lupa di RDI. Insya Allah ada 33 sebab yang menjadikan seseorang itu bisa khusyuk dalam sholat. Kalau kita benar-benar mengamalkannya, insya Allah sholat kita akan baik, khusyuk, dan sholat kita bernilai, sholat kita ada rasanya, dan kita akan rindu sholat, kita akan senang sholat. Sholat adalah permata hati kita. Sekarang ini orang banyak problem, banyak masalah, mari kita galakkan sholat yang khusyuk. Insya Allah mengatasi semua problem dan masalah. Ambil air wudhu, sholat yang khusyuk, yang tenang, dinikmati, yang rileks. 2 rakaat saja, kita akan merasakan kesejukan yang luar biasa. Ya, ini sekedar materi pembuka, mukaddimah. Insya Allah mulai Senin depan kita masuk poin yang ke-1. Sampai berikutnya poin yang ke-33. Entah berapa kali pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar setia Radio Da'wah Islamiyah, demikian tadi penjelasan awal dari hal-hal yang berkenaan dengan khusyuk. InsyaAllah bagi Anda pendengar setia Radio Da'wah Islamiyah yang ingin bertanya, silakan Anda kirimkan SMS ke 081-233-053-687. Dan kami harapkan pertanyaan Anda atau SMS Anda masih berkaitan dengan hal-hal yang kita bahas kali ini. InsyaAllah. Alhamdulillah beberapa SMS sudah masuk. Mari kita baca. Soal pertama, assalamualaikum Ustaz. Saya melakukan sholat 5 waktu setiap hari, tetapi kenapa hawa-hawa setan selalu menggoda saya? Bagaimana Ustaz? Dan doakan saya agar selalu tegar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi beliau ini sholat 5 waktu, tapi selalu ada godaan-godaan setan. Ya, ya memang itulah perjuangan. Sholat ini perjuangan. Memang ketika orang sholat itu selalu digoda oleh setan. Maka dari itu harus ada mujahadah, perjuangan. Anda lawan, jangan mau kalah dengan setan. Anda harus melawan setan dan Anda harus bisa mengalahkan setan. Dan insya Allah nanti kalau Anda aktif mengikuti 33 sebab khusyuk dalam sholat, insya Allah pertanyaan Anda ini akan terjawab. Nanti ada bab khusus tentang masalah godaan setan dalam sholat ini. Bahkan ada setan yang khusus goda masalah sholat, namanya setan khonzab. Jadi memang ada setan khusus yang goda orang kalau sholat, namanya khonzab. Nanti kita bahas itu ya, Anda sabar dulu, nanti ada poinnya tentang setan khonzab itu. Dan kita jangan mau kalah dengan setan, kita harus menang. Harus ada mujahadah, perjuangan dalam sholat. Dan seorang yang beriman itu selalu berjuang mohon pertolongan kepada Allah. Dia kuatkan hatinya, dia kuatkan tekadnya, dan Allah memberikan kemenangan kepadanya. Dan hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan dan perjuangan. Ya, itu mudah-mudahan Anda dan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dilindungi dan dijaga dari segala yang bisa merusak sholat kita. Dan Allah mudah-mudahan selalu menjadikan kita bisa khusyuk dalam sholat sampai berjumpa dengannya kelak. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Dulu saya kalau sholat lobang-lobang, apakah sekarang wajib untuk mengkodok? Dan waktu itu agama saya sangat lemah dan kurang mengerti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Jadi beliau ini dulu salatnya lubang-lubang, apakah wajib dikodok sekarang? Mengenai hal ini ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah ada kodoknya? Ini khilaf di kalangan ulama. Ini khilaf, beda pendapat di kalangan ulama. Dan saya tidak akan menjawabnya di sini karena khawatir nanti menimbulkan kesalahpahaman sebagian pihak. Karena ini masalah fikih ya, masalah fikih. Yang jelas memang masalah ini ada beda pendapat apakah dikodok atau tidak. Adapun kalau hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada. Jadi ini masalahnya ijtihad dari para ulama. Silakan saja kalau ketemu saya tanyakan langsung. Dan alhamdulillah Anda sekarang sudah taubat, mau sholat, itu adalah nikmat. Perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Karena dengan sholat sunnah itu insyaallah bisa menutupi kekurangan-kekurangan Anda pada sholat-sholat yang lalu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat pada saat itu kita kehilangan kekhusyukan, teringat urusan dunia, apakah kita harus mengulangi lagi sholatnya atau kita teruskan sampai selesai? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Anda dan kepada semua yang mendengarkan. Jadi kalau orang itu sholat lalu kehilangan khusyuk karena ingat dunia, apakah sholatnya diulangi atau diteruskan? Pendapat yang benar sholatnya diteruskan, tapi menjaga kekhusyukan. Jadi misalnya ketika sholat tiba-tiba khusyuknya itu hilang, lalu sadar, nanti kembalikan lagi. Kemudian teringat dunia lagi, lalu sadar, kembalikan lagi. Ya itulah memang namanya sholat, ya gitu, perjuangan terus. Jadi bukan sholatnya dibatalkan ya, sholatnya diteruskan. Jadi begitu ingat yang lainnya, lalu sadar, kembali ke sholat lagi. Terbawa ke yang lainnya, sadar, kembali ke sholat lagi. Terus. Jadi perjuangan, mujahadah. Itulah sholat. Dan insya Allah kalau orang sudah sering latihan seperti itu, maka terbiasa untuk khusyuk. Dan nanti jangan lewatkan 33 sebab itu. Insya Allah yang Anda tanyakan juga terjawab. Biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah. Ustaz, saya sudah mencoba berbagai macam cara agar bisa sholat khusyuk, tapi kok susah ya Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi beliau sudah mencoba berbagai macam cara agar bisa khusyuk, tapi kok susah ya? Sebenarnya tidak ada kata susah. Anda harus punya prinsip hidup. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu prinsip hidup Anda. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi jawabannya, kalau orang lain bisa, berarti Anda bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Usaha dan doa. Usaha maksimal dan doa. Berdoa kepada Allah. Nah, ketika Anda mengatakan saya kok susah ya khusyuk, perlu dicari sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin pikiran lagi kacau kesana kemari. Nah, berarti pikirannya perlu diatur lagi, di manage pikirannya. Dan nanti sabar dulu, 33 sebab khusyuk dalam sholat insya Allah menjawab pertanyaan Anda. Kenapa kok saya susah khusyuk? Nanti ada jawabannya semuanya. Karena upaya menuju khusyuk ini telah dimulai semenjak sebelum masuk sholat. Mulai daripada mendengar adzan, mulai dari wudhu, itu adalah pengkondisian-pengkondisian ketika berjalan menuju sholat yang tenang seperti itu. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa Anda tidak bisa? Itu harus Anda jawab. Jawabannya adalah, kalau orang lain bisa, saya juga bisa, harus bisa. Dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, saya usaha maksimal dan saya doa, Allah membantu saya, Allah menolong saya, dan Allah menjadikan saya bisa. Jadi Anda bisa khusyuk, tinggal upaya-upayanya saja. Adapun jawaban yang lengkap, insya Allah sabar, diikuti terus kajian ini. Nanti ada 33 sebab khusyuk dalam sholat, termasuk jawaban Anda insya Allah akan terjawab nanti. Assalamualaikum Ustaz, apakah di dalam sholat pada saat membaca bacaan sholat kita diperbolehkan membaca dan mengatupkan bibir kita, dan apakah kita boleh menggabung niat sholat sunnah lebih dari dua niat? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya, kalau orang sholat apakah diperbolehkan membaca dengan mengatupkan bibir? Maksudnya apa ya mengatupkan bibir itu ya? Saya kurang paham maksudnya mengatupkan bibir ini ya. Maksudnya bagaimana? Wallahu alam, saya kurang paham. Terus pertanyaan kedua, apakah kita boleh menggabung niat sholat sunnah lebih dari dua niat? Nah itu boleh. Boleh dengan catatan sholat sunnahnya itu sama tata caranya, dan sholat itu bisa dimasukkan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, misalnya orang setelah selesai wudhu lalu dia sholat dua rakaat, niatnya dua. Niatnya adalah sholat sunnah wudhu sekaligus sholat qobliyah duhur misalnya. Nah, itu boleh. Boleh. Insyaallah setahu saya tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang bolehnya hal itu. Atau misalnya orang masuk masjid lalu dia sholat dua rakaat, niatnya dua, tahiyatul masjid dan qobliyah duhur misalnya, dua rakaat boleh. Jadi tidak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amal itu dengan niat, dan masing-masing orang itu mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Assalamualaikum Ustaz, kakak Ana membuat musola di rumah yang asalnya dulu kamar mandi, tapi keramiknya diganti. Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam wa iyyakum. Jadi ini kakaknya di rumah buat musola, dulu kamar mandi, lalu diganti musola, keramiknya diganti, boleh apa tidak? Ya tidak apa-apa. Jadi kamar mandi direnovasi, dijadikan musola, sudah bukan kamar mandi lagi, tidak apa-apa, boleh. Kalau sholat di kamar mandi memang tidak boleh. Tapi kalau kamar mandi sudah dirobah, direnovasi, dijadikan musola, tidak apa-apa, boleh. Tidak mengapa ya, boleh itu. Yang jelas pokoknya sudah berubah fungsi, tidak ada lagi kamar mandinya. Assalamualaikum. Apakah kualitas wudu menentukan kualitas sholat? Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum. Jadi memang benar, kualitas wudu itu juga menentukan kualitas sholat. Maka dari itu kita harus wudu dengan benar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang wudu lalu dia memperbaiki wudunya, membaguskan wudunya. Jadi memang ada pengaruhnya itu, ada pengaruhnya. Jadi wudunya yang baik, yang sempurna, itu pengkondisian. Sebelum masuk dalam sholat dikondisikan dulu untuk siap-siap. Jadi ada pengaruhnya ya. Kualitas wudu itu juga ada pengaruhnya kepada kualitas sholat. Maka jangan diremehkan masalah wudu itu. Itu ada keterkaitannya dengan masalah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uhibbuka fillah. Untuk mendapatkan khusyuk, kadang kita membayangkan Allah dengan tulisan kaligrafi Allah. Sedangkan hal ini sama artinya kita menyembah berhala. Jadi ketika godaan seperti itu datang, apakah boleh ditepis dengan kita mengingat asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiiki barakallah. Ahabbaki alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang ketika sholat itu dia membayangkan kaligrafi tulisan Allah itu dibayangkan seakan-akan itu Allah. Wah, ini bahaya. Karena kalau orang membayangkan begitu, maka dia sama dengan menyembah berhala. Karena Allah itu tidak sama dengan kaligrafi itu. Allah tidak sama. Jadi orang kalau sholatnya gitu sama dengan dia menyembah berhala. Hati-hati. Jadi jangan bayang-bayangkan Allah ya. Jangan bayang-bayangkan Allah, yakinlah kita sholat ini dilihat oleh Allah dan Allah menghadap ke kita. Yakinlah kalau kita mampu bahwa kita melihat Allah dengan hati kita itu hebat. Kalau tidak, yakinlah Allah melihat kita tanpa bayang-bayangkan. Imanlah kepada Allah dan istiqomalah. Allah ada, tapi Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi begitu, jadi ketika godaan setan datang itu seakan-akan Allah itu kayak kaligrafi itu. Usir, ya, jangan dibayang-bayangkan. Yakinlah Allah melihat kita dan Allah itu ada, cuman memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keberadaan Allah. Termasuk alam semesta ini semuanya adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menyelamatkan Anda dan kita semua daripada godaan setan, sehingga kita semua bisa istiqamah beribadah dengan sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya pernah membaca buku bahwa salat dengan khusyuk itu sulit. Tapi kalau kita berusaha untuk khusyuk meskipun tidak bisa, kita sudah mendapatkan pahala dari usaha kita tersebut. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar. Jadi memang ya, memang khusyuk itu sulit. Tapi kalau kita usaha, bisa. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh, Allah akan ditunjuki jalannya. Sungguh-sungguh ditunjuki jalannya, fokus usaha saya bisa khusyuk, bisa nanti khusyuk. Dan usaha Anda itu sudah mendapatkan pahala. Usaha kebaikan mendapat pahala kebaikan. Kepayahan kita, capek kita itu dinilai sebagai ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ajruki ala qadri nasabiki wa fi riwayat ta'abiki." Pahalamu tergantung kadar kepayahanmu, kecapeanmu. Jadi Anda usaha khusyuk itu sudah dapat pahala. Dan insya Allah kalau Anda usaha, oleh Allah ditemukan Anda bisa khusyuk nanti. Dan memang butuh latihan-latihan. Sampai ada sebagian salafus saleh itu latihan khusyuknya saja 20 tahun baru dia bisa merasakan kekhusyukan selama 20 tahun berikutnya. Jadi latihan khusyuknya 20 tahun baru 20 tahun berikutnya bisa merasakan. Insya Allah kalau kita mau sungguh-sungguh gak sampai 20 tahun. Sungguh-sungguh. Dan nanti itulah 33 resep itu penting. Apa saja yang kira-kira bisa menjadikan kita khusyuk. Dan gangguan-gangguan apa saja yang harus kita singkirkan. Karena dia mengganggu kekhusyukan kita. Tinggal masalahnya itu kita nanti mau mengamalkannya atau tidak. Kalau kita sudah tahu, mengamalkan, insya Allah oleh Allah dibantu. Ada kemauan, ada jalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah, bagaimana cara menyembunyikan khusyukan dan siapakah guru Ustaz? Ya, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyembunyikan kekhusyuan dan siapakah guru ustaz? Cara menyembunyikan kekhusyuan itu, kita tidak usah menampak-nampakkan kekhusyuan di anggota tubuh kita. Karena ada orang itu yang ketika sholat pundaknya itu diangkat ya, kayak khusyuk. Nah itu gak perlu. Itu dicela oleh salafus saleh. Karena khusyuk bukan di pundak, bukan di tubuh. Tapi khusyuk itu di dalam hati, di dalam sini, dalam dada. Bukan di luar. Nah, jadi menyembunyikan kekhusyuan itu sholatnya biasa saja. Penampilan luarnya itu biasalah. Sesuai dengan syariat. Gak usah berlebih-lebihan kayak gitu. Biasa, wajar-wajar saja. Yang penting dalamnya. Dalamnya yang khusyuk. Ya, kemudian mengenai siapa guru saya. Alhamdulillah guru saya banyak. Ketika di Malang ada guru saya. Ketika di Jakarta ada guru saya. Ketika di Arab Saudi juga ada guru saya. Ketika di Yaman ada guru saya. Insya Allah banyak sekali. Kalau Anda ingin tahu, silakan buka saja di hatibening.com. Dibuka di forum. Forum tentang hati bening. Insya Allah nanti di sana ada penjelasan tentang siapa saya, guru saya, dan yang lainnya. Silahkan Anda buka. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas sehingga amal kita dikabulkan olehnya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Salat tarawih yang cepat apa bisa dikatakan khusyuk? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar. Jadi sholat tarawih yang cepat apa bisa dikatakan khusyuk? Ya cepatnya seperti apa dulu? Kalau cepat-cepatan sekali sampai tidak tumaknina, ya tidak sah. Tidak sah. Nanti ada penjelasannya ini. Orang kalau sholatnya cepat-cepatan tidak tumaknina itu tidak sah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aswa'us sariqah. Itu adalah pencuri yang paling buruk. Dia mencuri dalam sholatnya. Jadi sholat tarawih itu mestinya jangan cepat-cepatan, dinikmati. Namanya saja tarawih. Tarawih itu diambil dari kata-kata roha. Roha itu santai, santai, dinikmati. Jadi seperti di Mekah, di Madinah, sholat tarawih itu dinikmati, dinikmati sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana penilaian khusyuk apabila kita sholat berjamaah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana penilaian khusyuk kalau kita sholat berjamaah? Ya sama. Berjamaah atau sendirian sama saja. Ya tetap dinilai kekhusyukan kita. Cuman diantara keutamaan sholat jamaah itu saling menutupi kekurangan yang terjadi pada salah satu makmum itu ditutupi oleh kekhusyuan yang lainnya atau oleh imamnya. Jadi itu diantara kelebihan sholat jamaah. Jadi saling menutupi kekurangan yang lainnya. Tapi tetap kita dianjurkan khusyuk. Hanya kelebihannya, kekurangan sebagian pihak ditutupi oleh kelebihan pihak yang lainnya. Itu kelebihan sholat berjamaah. Makanya kita sangat dianjurkan sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sering meninggalkan sholat tahiyatul masjid karena cepat-cepat melakukan sholat jamaah. Apakah boleh sholat tahiyatul masjid setelah sholat jamaah, Ustaz? Terus pernah saya lupa rakaat dalam sholat, tapi saya baru ingat setelah salam. Saya ragu, lalu saya sholat lagi. Apa itu benar Ustaz? Terima kasih Ustaz Denny Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini sering meninggalkan salat tahiyatul masjid karena keburu-buru salat jamaah. Apakah boleh salat tahiyatul masjidnya itu setelah salat jamaah? Ya tentu tidak boleh ya. Karena sholat tahiyatul masjid itu ketika masuk masjid, kalau kita sudah sholat jamaah berarti gugur. Berarti gugur, dan itu telah terwakili oleh sholat wajib Anda. Kemudian ini pernah lupa rakaat sholat, setelah salam ragu-ragu lalu sholat lagi, bagaimana? Kalau memang Anda lupa ya, misalnya selesai sholat sudah salam lalu ingat tadi kayaknya kok cuma dua saya, mestinya empat kok cuma dua, Anda yakin cuma dua, itu nggak usah diulangi lagi, langsung aja ditambah dua rakaat. Bagaimana Rasulullah SAW pernah sholat mestinya empat rakaat, beliau cuma dua, lalu diingatkan oleh sahabat, lalu akhirnya beliau nambah lagi dua, kemudian salam. Nah setelah salam lalu sujud sahwi, sujud duduk lalu salam, itu sujud sahwi. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu khusus kita bicara tentang tata cara sujud sahwi, karena itu butuh waktu sendiri. Soalnya pembahasannya agak panjang dan perlu perincian. Assalamualaikum Ustaz. Kakak Ana jika sholat malam membaca Al-Quran dengan suara keras sehingga saya terganggu saat sholat malam. Saya takut sholat saya tidak ada nilainya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakaknya kalau sholat malam baca Qurannya keras sehingga ini adiknya terganggu. Takut nilai sholatnya gak ada nilainya, apa yang Anda lakukan? Ya kakaknya diberitahu saja kalau baca Quran itu jangan keras-keras, baca Quran dengarkan sendiri. Karena kalau kita nanti baca Quran dengan suara keras mengganggu orang, kita malah dapat dosa. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wa batagi baina dzalika sabila, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan keras-keras kalau baca, nanti mengganggu orang. Jangan pelan-pelan sekali nanti ngantuk, itu cukupan. Yang penting kita baca, kita dengarkan sendiri. Jadi kakak Anda perlu diberi masukan, kalau baca jangan keras-keras, nanti ganggu orang sholat. Anda mau cari pahala, nanti malah dapat dosa. Jadi begitu diberi masukan saja dengan cara yang sopan, dengan cara yang akhlak. Dan mudah-mudahan kakak Anda mau mendengar masukan-masukan, karena dia rajin sholat malam. Orang rajin sholat malam itu insya Allah dia kalau diberi nasihat itu mudah menerima. Kalau sholat malamnya benar, insya Allah. Ya, ini ya, saya pilih pertanyaannya yang sesuai dengan materi. Yang tidak sesuai materi mohon maaf dilewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Saya siswi yang kos di Malang. Saya ingin sekali sholat berjamaah di musola atau masjid karena lebih khusyuk. Tapi saya takut tidak bisa menjaga pandangan, jadi saya sholat sendiri di kos-kosan. Terus mencoba untuk khusyuk. Kalau saya ikut sholat berjamaah lewat radio, apakah boleh? Karena di RDI ada siaran sholat jamaah. Mohon jawabannya Ustaz. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua agar kita khusyuk dalam beribadah. Tetaplah RDI sebagai penyejuk hati umat. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini siswi yang kos di Malang, sebenarnya ingin sholat jamaah di masjid, tapi nanti takut gak bisa jaga pandangan, akhirnya sholat sendiri di kos-kosan, berusaha untuk khusyuk. Bagaimana kalau seandainya sholatnya itu ikut RDI? Jadi RDI kan disiarkan ya, sholat langsung dari Masjid An-Nur, bukan Masjidil Haram ya, Masjid An-Nur, siaran langsung. Bagaimana, boleh enggak ikut jamaah lewat radio? Ya, pertama-tama terima kasih atas doanya. Semoga doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menjadikan Anda siswi yang istiqomah. Allah menjaga Anda dari semua godaan karena godaan sekarang ini sangat banyak. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi Anda untuk istiqomah terus. Allahumma amin. Adapun jawabannya, sholat jamaah lewat radio itu tidak boleh. Jadi yang namanya sholat jamaah itu ya harus kita kumpul dengan jamaahnya di masjid misalnya, seperti itu. Anda sholat di rumah sudah bagus. Memang perempuan itu yang afdal sholat di rumah. Mau ke masjid boleh, tapi afdal di rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kamu larang para wanita hamba Allah itu akan sholat di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi Anda sholat saja di rumah itu bagus, lalu berusaha untuk khusyuk, latihanlah khusyuk. Mudah-mudahan Allah membantu Anda untuk khusyuk. Dan seseorang apabila dia bersungguh-sungguh untuk khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolongnya untuk khusyuk. Assalamualaikum. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Mohon diulang hadis riwayat Abu Dawud yang terakhir tadi. Bagaimana sholat kita apabila baru khusyuk menjelang salam? Ya. Hadis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Hadis riwayat Abu Dawud yang mana tadi ya? Kalau seingat saya itu riwayat Imam Ahmad, bukan riwayat Abu Dawud, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, innal 'abda la yusalli as-salata ma yuktab lahu minha illa 'ushruha, tus'uha, thumunuha, sub'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Laisa laka min salatika illa ma 'aqalta minha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya salat dan tidak dicatat daripada sholatnya itu untuk dia kecuali sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, separuhnya. Tiadalah bagimu daripada sholatmu itu kecuali apa yang kamu sadar dari sholat itu yang kamu khusyuk. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dengan nomor 1626. Jadi maksudnya seseorang itu dalam sholat dia mendapat pahala tergantung khusyuknya. Kalau khusyuknya 90% ya pahalanya 90%. Kalau khusyuknya 50% ya dia dapat 50%. Kalau khusyuknya cuma 10% ya dapat 10%. Kalau tidak khusyuk sama sekali ya enggak dapat apa-apa. Dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, celakalah orang yang salat, yaitu orang yang dia lalai dari salatnya. Di antara makna lalai itu enggak khusyuk, enggak benar salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah SWT tercurah pada Pak Kiai dan semua kru RTI. Amin. Saya takut sekali dengan sholat saya karena ilmu saya sedikit. Mohon Pak Kiai dengan sabar membimbing saya yang masih belajar ini. Terima kasih tak terhingga. Wassalamualaikum dari Kromengan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Semoga rahmat dan cinta serta kasih sayang Allah meliputi Anda dan semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Anda oleh Allah dijadikan istiqomah, rajin-rajinlah mencari ilmu, baik melalui mendengarkan radio atau menghadiri majelis-majelis taklim. Yang penting adalah pokoknya dalam hidup ini kita harus sabar dan kita selalu ingat kematian, bahwa hidup ini sementara. Fasilitas umur yang disediakan oleh Allah untuk kita ini sebentar saja, jangan disia-siakan. Ingat mati itu penting. Dengan ingat mati, insya Allah kita akan selalu untuk berusaha menambah amal-amal kita. Mumpung belum mati, mari kita banyak amal soleh. Karena ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi berdoalah kepada Allah terus, minta Allah diteguhkan dan carilah kumpulan-kumpulan yang baik, lingkungan yang baik. Pengajian-pengajian, majelis taklim itu menambah iman, baik radio atau langsung datang ke majelis taklim. Insyaallah mudah-mudahan istiqamah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita semua ikhlas, ikhlas dalam segala aktivitas kita agar supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada bedanya antara khusyuk dan tidak sadar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu ada bedanya ya antara khusyuk dan tidak sadar. Kalau khusyuk itu dia hadir dalam sholatnya, dia benar-benar merasakan kehadiran Allah, penuh dengan takut, harapan, cinta, tunduk, tawaduk, malu dan yang lainnya. Kalau tidak sadar itu maknanya banyak. Tidak sadar bisa berarti dia mabuk, tidak sadar bisa berarti dia pingsan, tidak sadar bisa berarti dia koma dan yang lainnya. Jadi begitu. Atau juga tidak sadar bisa berarti juga tidak khusyuk. Nah, kalau tidak sadar itu kata-katanya lebih umum ya. Kalau khusyuk itu jelas dan khusus. Mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum Ustadz yang dimuliakan Allah. Ana mau bertanya, berapa lama ukuran tuma'inah dalam sholat? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan Anda dan semuanya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Berapa lama ukuran tuma'ninah dalam sholat? Kalau para ulama dalam kitab-kitab fikih menyebutkan tuma'ninah itu ukurannya ya, kalau rukuk itu sekali baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekali baca itu ukuran tuma'ninah. Jadi rukuk ya Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah itu minimal, minimal. Tapi yang sunnah dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lalu yang afdal lagi ditambahi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu yang sempurna. Jadi dalam kitab-kitab fikih para ulama mengatakan kadar tuma'nina itu telah didapatkan dengan membaca sekali tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi tentu kalau kita sholat ya jangan cari yang gampang-gampang ya. Berusahalah sholat dengan sebaik-baiknya. Tadi kan sudah diterangkan. Sholat itu ibaratnya kita menghadiahkan kepada raja hamba sahaya perempuan. Kita menghadiahkan seperti apa? Apa kita hadiahkan seorang sahaya perempuan yang cacat? Cacat matanya buta, gak punya kaki, gak punya tangan. Sudah mati lagi. Itu ibarat saja ya, ibarat supaya lebih tergambarkan oleh kita, walaupun Allah Maha Suci daripada yang seperti itu. Walillahil madzalul a'la. Artinya sholat kita itu kadang nilainya seperti bangkai, enggak ada artinya. Jadi walaupun kadar tuma'ninah seperti itu, tapi kita berusaha mencari yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah, kalau kita salat berjamaah imamnya tidak tuma'inah pada saat rukuk dan sujud, apakah kita boleh memutuskan salat sendiri dan bagaimana kalau sudah satu rakaat? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi kalau kita sudah sholat jamaah, ternyata imamnya tidak tuma'nina dalam rukuk dan sujud, apa kita boleh memutuskan sendiri? Bagaimana kalau sudah satu rakaat? Ya memang kalau imamnya tidak tuma'nina ya, benar-benar enggak tuma'nina, ya enggak sah sholatnya. Kalau sholatnya enggak sah ya memang kita harus memutuskan diri. Itu namanya mufarokoh. Itu mufarokoh. Jadi memutuskan diri, kita menyelesaikan sholat kita sendiri. Walaupun sudah dapat satu rakaat, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu namanya mufarokoh, memisahkan diri dari imam, karena imam sudah jatuh ke imamannya dan dia tidak layak dijadikan imam seperti itu. Assalamualaikum. Apakah berusaha khusyuk dalam sholat dengan mengartikan bacaan yang kita baca dalam hati tidak mengapa? Bagaimana dalam sholat kita membayangkan dosa-dosa kita? Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang betul ya, supaya kita khusyuk, bacaannya diartikan dalam hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, raja, pemilik hari pembalasan. Memang itu betul. Jadi diartikan dalam hati, karena kita enggak mungkin khusyuk kalau kita enggak paham yang kita ucapkan. Kemudian bagaimana kalau sholat bayangkan dosa-dosa? Tidak apa-apa, bayangkan dosa kalau memang itu bisa menambah kekhusyuan Anda. Bahkan ketika sholat itu kita dianjurkan bahwa ini adalah sholat terakhir saya. Kata Rasulullah SAW, "Shalli sholata muwaddi', sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang perpisahan, seakan-akan dia tidak akan sholat lagi setelah itu karena dia meninggal. Anggaplah ini sholat terakhir Anda." Ya, nanti itu juga ada pembahasannya. ketika kita masuk 33 sebab khusyuk dalam sholat itu. Assalamualaikum Ustadz, yang selalu saya tunggu kajiannya. Saya minta SMS alamat atau website Hadi Bening yang lengkap, karena saya ingin keluarga saya yang di luar Jawa juga bisa mendapat ilmu dari RDI. Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, semoga bermanfaat. Kalau websitenya itu gampang saja ya, www.hatibening.com. Hati Bening gandeng ya, hatibening.com, itu aja. Buka aja. Nah, nanti di sana bisa didengarkan radio langsung online, Radio An-Nur. Kemudian juga di sana ada artikel-artikel, ada buletin harian. Kemudian juga di sana ada forum tanya jawab. Ya, silakan. Hanya saja forum tanya jawabnya itu jawabnya mungkin antri ya, karena pertanyaan yang masuk cukup banyak sehingga jawabnya itu gantian seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah terus. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya cintai karena Allah, bagaimana upaya kita agar khusyuk dalam sholat? Apakah boleh mengeraskan sedikit bacaan kita saat sholat sendirian? Mohon doanya agar saya bisa khusyuk dalam sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya. Jadi bagaimana upaya kita agar khusyuk dalam sholat? Nah, ini pembahasan kita memang ini. Insyaallah anda tunggu nanti ada 33 sebab supaya anda khusyuk dalam sholat. Apakah boleh mengeraskan sedikit bacaan kita saat sholat sendirian? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting tidak ganggu orang lain. Pokoknya tidak ganggu orang lain, tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan anda dan kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan bisa khusyuk dalam sholat, bisa menikmati sholat, sehingga sholat kita terasa nikmat dan kita selalu merindukan sholat. Assalamualaikum Ustaz. Kalau waktu sujud kita memejamkan mata, apakah itu sholatnya sah atau tidak? Jazakallahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Jadi pada asalnya sholat itu matanya dibuka ya, dibuka ketika berdiri, posisi mata itu melihat ke tempat sujud. Ketika posisi duduk, mata melihat jari telunjuk. Itu. Adapun seandainya mungkin sujud kelamaan, dibuka matanya sakit, dipejamkan enggak apa-apa. Jadi memejamkan mata pada kasus-kasus tertentu itu tidak apa-apa, tapi secara umum orang sholat itu matanya dibuka dan tidak dipejamkan seperti itu. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah, saya mau tanya tentang sholat yang saya lakukan setelah tahajud sambil menunggu subuh. Apabila saya masukkan 2 rakaat untuk sholat istikharah, apa boleh dan bagaimana sholatnya? Bagaimana sebaiknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini sholat tahajud, setelah selesai tahajud sambil nunggu subuh dimasukkan 2 rakaat sholat istikharah, boleh apa tidak? Bagaimana sebaiknya? Boleh, tidak apa-apa. Jadi setelah sholat tahajud sholat lagi ya Pak. Pokoknya sholat yang dilakukan setelah bangun tidur itu namanya sholat tahajud. Apapun sholat yang anda lakukan, istikharah, witir, apapun, yang penting anda lakukan setelah bangun tidur pada malam hari namanya sholat tahajud otomatis. Itu namanya adalah qiyamul lail, sholatul lail, tahajud semuanya. Jadi anda sholat istikharah setelah itu, setelah witir tidak apa-apa, sebelum witir tidak apa-apa. Jadi bebas, tidak ada larangan, semuanya bisa dilakukan. Dan alhamdulillah Islam ini agama yang mudah, yang gampang. Yang penting pokoknya kita kembali kepada sumbernya, Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang mudah, cuman jangan digampang-gampangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Walan yushaddadina hadun illa ghalabah, dan tiadalah seseorang itu memberat-beratkan agama melainkan pasti dia kalah sendiri. Jadi Islam ini mudah, yakinlah agama ini memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan untukmu itu kesulitan dalam beragama. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untukmu dan tidak menginginkan kesulitan. Sehingga ada sebuah kaidah besar dalam Islam yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Semakin sulit, semakin mudah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Jadi begitu, Islam ini mudah, Islam gampang, cuman jangan digampang-gampangkan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat ingat mati apakah termasuk khusyuk? Terima kasih atas jawabannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar. Jadi memang ini disunahkan ya. Ketika salat ingat mati itu memang disunahkan. Bahkan Rasulullah secara khusus dalam sabdanya mengatakan gitu. Shalli salata muwaddi'. Salatlah kamu seperti salatnya orang yang perpisahan, mau mati. Anggaplah ini adalah sholat terakhir saya. Sudah, terakhir saya mati. Tiap sholat kita punya anggapan gitu. Ini adalah sholat terakhir saya. Terakhir saya mati. Sehingga kita berusaha khusyuk. Ini sholat terakhir saya harus khusyuk. Karena setelah sholat nanti saya mau mati. Itu orang mukmin selalu begitu. Jadi itu boleh. Dan itu memang termasuk kekhusyuan. Bahkan itu termasuk yang membantu kekhusyuan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau sholat di belakang imam yang cepat? Apa yang harus dilakukan ketika zikir? Saya baru ingat kalau sholat saya kurang satu rakaat. Apa langsung sujud sahwi atau sholat lagi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama sudah terjawab ya, imam yang cepat tadi. Kemudian ketika zikir ingat bahwa sholatnya tadi kurang satu. Apa yang dilakukan? Kalau ingat sholatnya kurang satu, berarti Anda harus berdiri lagi, nambahi satu rakaat. Tanpa takbiratul ihram loh ya. Karena kita bukan memulai sholat, kita sudah di dalam sholat, cuma nambahi satu saja. Jadi Anda langsung berdiri saja, baca Fatihah, lalu rukuk seperti biasa. Nah setelah salam, sujud sahwi dua kali, lalu salam. Karena kelebihan, jadi sujud sahwinya itu setelah salam. Kalau seandainya dilakukan sebelum salam sujud sahwinya, tidak apa-apa juga boleh. Itu. Ya, saya kira mungkin itu dulu ya. Bagi yang belum terjawab, mohon dimaafkan karena mungkin itu di luar materi. Ya, ya mohon dimaafkan kalau ada yang belum terjawab itu di luar materi. Insya Allah mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dari usaha Anda yang telah mengirimkan SMS dan mudah-mudahan pada waktu-waktu lain bisa dijawab. Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا إليك غير مفتونين يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar supaya kami mampu untuk mengerjakan semua kebaikan, meninggalkan semua kemungkaran, agar kami mencintai orang-orang miskin. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan sayangilah kami. Apabila engkau hendak menjatuhkan fitnah kepada suatu kaum, maka wafatkanlah kami ya Allah sebelum kami terkena fitnah itu. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu cintamu dan cinta siapa saja yang mencintaimu dan cinta kepada semua aktivitas yang mendekatkan kami kepada cintamu. Allahumma habibna إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. Ya Allah, jadikanlah kami engkau cintai. Jadikanlah kami dicintai oleh para malaikatmu, para nabimu dan semua makhlukmu. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa minal ma'il baridi ala dhama. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kami cintai daripada diri kami, keluarga kami, harta kami, anak-anak kami, dan daripada air dingin bagi orang yang kehausan. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wansurna 'ala man dhalamana wa khudh minhu bi ta'rina. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menikmati pendengaran kami dan penglihatan kami. Tolonglah kami ya Allah atas orang-orang yang mendzalimi kami, dan balaslah dia ya Allah. Kami serahkan pembalasannya kepada-Mu. Allahumma ij'alna sabirin waj'alna syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar. Jadikanlah kami orang-orang yang syukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, curahkan salawat-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad serta para istri dan anak cucunya. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairat tawa wa tabbitna wa taqil mawazinana wa haqqik imanana wa rfa' darajatina wa taqabbal salatina wa ghfir khati'atina wa nas'aluka darajatil ula minal jannati amin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kesuksesan dan pahala. Ya Allah, teguhkanlah kami, beratkanlah timbangan-timbangan kebaikan kami, mantapkan iman kami, tinggikan derajat kami, kabulkan salat kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah derajat yang tinggi di syurga nanti. Allahumma ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, ya sami'al aswat, ya mujibad da'awat, wa ya qadhiyal hajat. Wahai Allah yang menciptakan sebab, yang membuka pintu, yang mendengar doa, yang mengabulkan permintaan dan memberikan apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Wahai yang maha dermawan, wahai yang maha pemurah, wahai yang maha baik, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mandiri. Ya Jawad, ya Karim, ya Barru, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. La haula wa la quwata illa bika. Tiada daya upaya dan tiada pula kekuatan bagi kami ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Dia sebaik-baik yang diserahi urusan. Jangan kau sia-siakan pengharapan kami wahai Allah. Jadikanlah semua urusan kami yang sulit menjadi mudah, karena semua yang sulit bagimu adalah mudah. Kalau engkau berkehendak, engkau menjadikan semuanya mudah. Wahai Allah, tiada kesulitan bagimu. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu optimis menghadapi kehidupan, yang selalu berorientasi kepada akhirat, kepada-Mu ya Allah. Keluarkan dari hati kami cinta dunia, karena kami yakin dengan cinta dunia itu kami akan binasa. Masukkanlah kepada kami cintamu ya Allah, cinta kepada akhiratmu. Ya Allah, apabila ahli dunia engkau jadikan mereka bangga dan bahagia dengan dunianya, jadikanlah kami bahagia denganmu ya Allah, dengan berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, mencintaimu, mengharapkanmu, takut kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kau adalah segala-galanya bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah husnul khatimah. Bimbinglah perjalanan kami dalam kehidupan ini ya Allah. Kami yakin tanpa bimbinganmu tiada artinya kami. Kami akan melenceng, kami akan tersesat, kami akan jauh dari garismu. Bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami ya Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Pengharapan kami hanya kepadamu ya Allah, yang tahu masa depan kami hanya engkau. Harapan kami, kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Terimalah taubat kami sebelum kami mati ya Allah. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah yang paling kami takutkan ya Allah. Dan selamatkanlah kami dari semua yang kami takutkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.